Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan hadis-hadis al-arba'in an-nawawiyah, hadis yang ke-34. Berkata al-allamah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, yang dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, man ra'a minkum munkara fal yughayyirhu biyadih. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Apabila dia tidak mampu untuk melakukan perubahan dengan tangannya, maka hendaklah dia melakukan perubahan dengan lisannya. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Dan apabila dia tidak mampu, maka hendaklah dia melakukan perubahan dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah keimanan. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini adalah merupakan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, yang menjelaskan tentang maratibu inkaril munkar, urutan dalam hal mengingkari sebuah kemungkaran yang terjadi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin, siapa saja di antara mereka yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia melakukan perubahan semampunya. Melakukan perubahan dengan tangan. Apabila dia tidak mampu, maka dengan lisan. Jika dia tidak mampu melakukannya, maka dengan hatinya. Melakukan pengingkaran di dalam hati. Dan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah selemah-lemah keimanan. Di dalam hadis yang lain yang mirip dengan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi hadyihi." Bahwa tidaklah dari seorang nabi, dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya sebelum aku, melainkan dari setiap nabi tersebut memiliki penolong, mempunyai murid-murid yang murid-muridnya inilah yang akan menjalankan sunnahnya dan akan mengikuti petunjuk dan bimbingan dari nabinya. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Kemudian setelah itu muncullah generasi-generasi yang terjatuh dalam kejahatan dan keburukan, di mana mereka mengucapkan sesuatu yang mereka tidak mengerjakannya, dan mereka melakukan sesuatu yang mereka tidak diperintahkan untuk melakukannya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min." Barang siapa yang melihat kemungkaran tersebut lalu dia berjihad mencegah dengan tangannya, maka dia adalah seorang mukmin. Wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mukmin. Dan barang siapa yang berjihad untuk menentang kemungkaran tersebut dengan lisannya, maka dia adalah seorang mukmin. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mukmin, dan barang siapa berjihad dengan hatinya maka dia adalah seorang mukmin. Wa laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal, dan tidak ada lagi di belakang itu keimanan walaupun sedikit. Sama sekali tidak ada keimanan walaupun sedikit. Yani akhir dari tahapan ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran tersebut, adalah pengingkaran dengan hatinya. Maka hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjelaskan kepada kita tentang salah satu prinsip di dalam Islam yang akan menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala ini, yang akan melestarikan syariat dan tuntunan-tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, yaitu dengan menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka kebenaran itu akan selalu nampak dan kebatilan akan selalu dihilangkan. Munculnya kemungkaran dan hilangnya satu kebaikan di kalangan umat ini pada saat manusia telah meninggalkan prinsip yang satu ini. Meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Meninggalkan menuntut ilmu. Tidak mau mencegah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Di saat mereka menyebarkan kesesatan dan penyimpangan dari kalangan umat ini. Sehingga kalau tidak ada dari kalangan umat ini yang melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, maka kaum muslimin akan menganggap bahwa itu adalah perbuatan yang diperbolehkan. Perbuatan yang dibolehkan, yang dimubahkan di dalam agama ini. Sehingga mereka terus berada di atas amalan tersebut, padahal itu sama sekali tidak pernah diajarkan dan disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam banyak sekali perintah dan anjuran dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar kemudian ada dari kalangan umat ini yang mau menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Di antaranya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada sekelompok di antara kalian yang senantiasa mengajak umat ini kepada kebaikan. Yang mereka itu adalah orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Di dalam ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, Allah Jalla wa Ala menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Di mana mereka tergolong ke dalam orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang mutlak. Al-falah fi dunya wal akhirah. Keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirah. Oleh karena itu di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan alif lam al-muflihun, alif lam yang menunjukkan al-istighraqiyah. Keberuntungan yang menunjukkan mereka akan mendapatkannya di dunia, demikian pula di akhirah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan kepada umat ini. Kapan kalian menjadi orang yang terbaik dari manusia ini? Apabila kalian senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran-kemungkaran, dan kalian senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Jalla wa Ala juga berfirman, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin." Hendaklah kalian selalu memberi maaf dan perintahkanlah kepada perkara yang baik, dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang jahil. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang pentingnya menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam di dalam banyak riwayat menegaskan dan bahkan mewajibkan bagi umat ini agar hendaklah mereka senantiasa mengamalkan salah satu prinsip agama ini, yaitu menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebab mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran, ini termasuk di dalam babun nasihah, termasuk di antara nasihat di antara sesama kaum muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat al-Imam Muslim, beliau mengatakan ad-dinun nasihah, agama ini dibangun di atas nasihat. Yakni salah satu prinsip terpenting di dalam agama ini adalah saling memberikan nasihat. Kalau sudah tidak ada dari kalangan kaum muslimin yang saling memberikan nasihat, ada orang yang bersalah dinasihati lalu diarahkan agar dia kembali kepada kebenaran, apabila yang demikian ini sudah tidak diamalkan lagi oleh kaum muslimin, maka mereka telah merobohkan agama mereka. Mereka telah meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, sehingga kebatilan menyebar. Oleh karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu, yang datang dari berbagai jalan, yang hadis ini adalah merupakan hadis hasan li ghairihi, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atha 'alaykum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajab lakum. Hendaklah kalian menegakkan amar ma'ruf dan hendaklah kalian mencegah dari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, ataukah apabila kalian tidak melakukannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan kepada kalian siksaan, lalu kemudian kalian berdoa kepada Allah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan permohonan dan permintaan kalian itu. Ini dampak dari seorang yang enggan menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Di satu kampung, di antara mereka ada orang-orang yang mengerti tentang masalah ini. Dia mengetahui kebenaran dan dia mengetahui kemungkaran. Lalu dia tidak menegakkannya. Dibiarkan manusia dalam kemungkaran dan dia tidak mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf, maka dikhawatirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan siksaan. Apabila siksaan tersebut didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan menyeluruh, dapat menimpa orang-orang yang buruk, bahkan orang-orang soleh pun termasuk di antara orang yang terkena siksaan disebabkan karena mereka meninggalkan kewajiban ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dari hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menasihati kaum muslimin, beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjaga diri-diri kalian dari api neraka. Peliharalah diri kalian, tidaklah memudaratkan kalian orang-orang yang tersesat di saat kalian telah mendapatkan hidayah. Maksudnya, apabila kalian telah beramal, apabila kalian telah beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah memudaratkan kalian adanya orang-orang yang menyimpang, adanya orang-orang yang mereka dalam mengamalkan kurang dalam penyempurnaan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sesungguhnya aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'u adh-dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka Allahu 'azza wa jall ay ya'ummuhum bi'iqabin minhu." Sesungguhnya manusia apabila mereka telah melihat orang yang zalim, mereka telah melihat seorang yang berbuat zalim, lalu mereka tidak menahan tangannya dari kezaliman, maka khawatir Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan siksaan, lalu kemudian Allah jadikan siksaan itu menyeluruh, menimpa orang-orang yang buruk, dan bahkan menimpa orang-orang yang saleh, dan pada akhirat nanti mereka akan dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Maka ini juga menegaskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari hadis An-Nu'man bin Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang wajibnya kaum muslimin pada saat mereka melihat kemungkaran agar mereka berusaha untuk mencegahnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Mathalul qa'im bi hududillah wal waqi'u fiha kamathali qaumin istahamu fi safinatin." Permisalan suatu kaum yang mereka menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Permisalannya seperti orang-orang atau sekelompok orang yang mereka bersama-sama naik di atas sebuah perahu, sebuah kapal. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Maka setelah mereka membagi tempat-tempat mereka masing-masing, sebagian mereka ada yang tinggal di bagian atas kapal dan sebagian lagi ada yang tinggal di bagian bawah kapal tersebut. Wa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw al-ma' marru 'ala man fawqahum. Nah, orang-orang yang tinggal di bawah ini, apabila mereka hendak mengambil air, air laut, tentu mereka harus naik ke atas, kan begitu. Mereka naik ke atas, lalu kemudian mereka melewati orang-orang yang ada di atas. Mereka melewati saudara-saudara mereka yang tinggal di atas kapal tersebut untuk mengambil air, karena tidak mungkinkan dari bawah. Lalu kemudian ada sebagian mereka yang tinggal di bawah, ya, mengeluarkan pendapatnya. Mereka mengatakan, "Lau kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana." Alangkah baiknya kalau sudah kita lubangi saja bagian bawah ini, ya, untuk kita mengambil air langsung, tidak perlu kita mengganggu orang yang di atas. Enggak enak. Ya, masa kalau kita mengambil air harus ke atas lagi, mengganggu lagi, mungkin mereka istirahat, mungkin mereka tidur. Enggak enak. Gimana kalau kita langsung aja lubangi bagian bawah dan kita tidak mengganggu orang yang di atas kita. Bayangkan perbuatannya orang yang bodoh ini. Ingin kebaikan, iya kan? Keinginannya apa? Tidak mengganggu orang yang di atas, tidak mengganggu saudara-saudara mereka yang mungkin sedang beristirahat di atas. Tapi dengan cara yang keliru. Inilah yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, "Wa kam min muridin lil khair la yusibuh." Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Ingin kebaikan justru mendatangkan kemudaratan. Justru mendatangkan kemudaratan. Rama naf'an fa dharra min ghairi qasdin wa min al-birri ma yakunu 'uquqa. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ada seorang ingin mendapatkan kebaikan, manfaat, lalu dia memudaratkan tanpa dia maksudkan. Sesungguhnya di antara perbuatan kebaikan itu ada yang mendatangkan kecelakaan. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau taraku ma aradu." Kalau mereka meninggalkan, membiarkan orang ini untuk melubangi bagian bawah dari kapal tersebut, halaku jami'an. Mereka semua akan binasa, akan tenggelam. "Walau akhadhu ala aydihim." Kalaulah mereka menahan tangan-tangan mereka, mencegah mereka dari perbuatan tersebut, najau wa najau jami'an. Mereka akan selamat dan akan selamat seluruh penghuni kapal tersebut. Maka ini permisalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar apabila kemungkaran terjadi di kalangan umat ini. Akan tetapi di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa dalam mencegah kemungkaran dikembalikan kepada al-istita'ah, biqadri al-istita'ah, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan urutan ini. Dia merubah dengan tangannya kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah merupakan keimanan yang paling lemah. Ya. Ini menunjukkan bahwa dia hendaklah berusaha untuk melakukan ingkarul mungkar, mengingkari sebuah kemungkaran dengan cara yang paling kuat apabila dia mampu melakukan itu. Namun dalam hal ini kita harus memelihara adab-adabnya, syarat-syaratnya. Di antara syarat dalam ingkarul mungkar, mengingkari sebuah kemungkaran, dia harus benar-benar yakin bahwa itu adalah kemungkaran. Maka dibutuhkan ilmu. Jangan sampai dia menganggap itu kemungkaran padahal bukan. Jangan sampai dia menganggap bahwa itu adalah perbuatan bid'ah padahal bukan misalnya. Jangan sampai dia menganggap itu adalah perbuatan maksiat padahal bukan. Seperti sebagian mereka yang misalnya menganggap kalau seorang memakai kopiah hitam maka itu kemungkaran. Padahal tidak demikian. Tidak, bukan merupakan suatu kemungkaran. Tapi sebagian mereka menganggap demikian. Atau mungkin sebagian mereka menganggap bahwa kalau seorang itu sholat dengan tidak memakai sorban maka itu adalah kemungkaran. Ini disebabkan karena kejahilan. Tentu untuk mengetahui itu dia harus mengetahui ilmunya. Sehingga dia betul-betul yakin bahwa itu adalah sebuah kemungkaran. Kemudian juga dia harus mengetahui seseorang tersebut apakah benar-benar dia jatuh dalam kemungkaran atau tidak. Ya, dilihat kepada orang yang sedang melakukannya. Jangan sampai kita keliru. Seperti contoh misal, kita mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah merupakan bulan wajibnya kaum muslimin berpuasa. Tidak boleh kaum muslimin dan muslimat makan dan minum di siang hari Ramadan. Lalu kemudian kita melihat ada seorang sedang makan. Mungkin di warung atau di tempat tertentu. Ya, langsung menyikapi bahwa itu adalah kemungkaran. Tanpa melihat dulu apakah orang ini punya udzur atau tidak. Langsung didatangi mungkin bahkan dipukul. Dianggap bahwa itu adalah kemungkaran. Ternyata orang itu sakit. Subhanallah. Orang itu sedang sakit. Sementara orang dalam keadaan sakit, ada uzur untuk tidak berpuasa. Atau orang itu musafir. Dia sedang melakukan perjalanan, singgah di sebuah tempat. Dia melihat ada warung, ya agak tertutup begitu. Dia masuk ke dalam. Ya, karena dia sebagai seorang musafir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَلِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Siapa di antara kalian yang sakit, atau dalam perjalanan, maka dia boleh mengganti di hari-hari yang lain. Maka dia harus mengetahui terlebih dahulu tentang keadaan orang tersebut. Apakah orang itu benar-benar telah melakukan perbuatan kemungkaran atau mungkin ada udzur-udzur tertentu yang menyebabkan dia mendapatkan udzur dalam masalah tersebut. Kemudian juga kita harus memperhatikan dalam hal ingkarul mungkar. Tidak boleh kita melakukan pengingkaran terhadap suatu kemungkaran yang berakibat mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, tidak diperbolehkan mengingkari satu kemungkaran yang berakibat mendatangkan kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang hendak dia hilangkan. Apabila dia mengingkari kemungkaran, ternyata mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, maka ketika dia mengingkari kemungkaran, itu adalah perbuatan mungkar. Ketika dia mengingkari kemungkaran tersebut yang justru mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, itu adalah perbuatan mungkar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendidik umatnya di atas prinsip ini. Di antara yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Ketika seorang Arabi masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Arabi ini yang dikenal kalau orang Arab itu yakni punya hati yang keras. Tapi kalau dia telah menjadi seorang Muslim, dia mempertahankan keislamannya. Suatu ketika dia masuk ke masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepertinya dia punya masalah dengan para sahabat. Maka ketika itu dia berdoa. Dan dia mengeraskan doanya. Dia mengatakan, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarhamna ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Yang lain enggak usah kamu rahmati. Yang lain tidak usah kamu rahmati. Subhanallah. Ya, membatasi doa rahmat itu hanya kepada dirinya dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang lain jangan kamu rahmati ya Allah. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad tahajjarta wasi'an. Engkau telah menutup pintu rahmat yang demikian luas. Ya. Tapi beliau tidak marah karena ya orang Badui, orang Arabi. Berbeda mungkin kalau sahabat yang lama yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin beliau akan marah kepadanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendidiknya sekian lama. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sebagian sahabat yang mereka telah lama bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan kemungkaran, kadang-kadang beliau bersikap keras ya. Kepada Mu'adz bin Jabal beliau mengatakan, "Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau juru fitnah wahai Mu'adz?" Ketika beliau mengimami kaumnya dan memperpanjang bacaannya. Demikian pula beliau mengatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari ketika beliau mengejek salah seorang ya dari sahabat yang berkulit hitam lalu diikutkan ibunya dalam ejekan tersebut, maka beliau mengatakan, "Innaka mru'un fika jahiliyah." Engkau ini seorang padamu masih ada karakter jahiliyah. Tapi menghadapi orang baru ini beliau tidak marah. Setelah dia berdoa seperti itu, selesai sholat, dia melakukan perbuatan mungkar kembali. Dia mendatangi salah satu sudut masjid, lalu dia kencing di situ. Bayangkan. Ya. Kencing. Buang air kecil. Sepertinya ada tempat khusus, ya kan? Di luar masjid sana. Tapi ini tidak. Dia mendatangi salah satu sudut, lalu buang air kecil di situ. Para sahabat melihat. Maka mereka pun hendak mendatangi orang ini. Namun dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dauh, biarkan. Padahal buang air kecil ini ada kemungkaran. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk mendatangi orang ini dalam rangka ingkarul munkar. Dibiarkan. Setelah orang ini selesai buang air kecil, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya dan menjelaskan kepada dia. Lalu Rasulullah perintahkan untuk mengambil satu gayung air lalu kemudian dituangkan di atasnya. Faedah yang diambil dari hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah para sahabat dalam hal mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh orang Arabi, sebab apabila mereka melakukannya akan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Dari mana kemungkaran yang lebih besar itu? Kalau mereka datang, mungkin orang ini sendirian ketakutan. Kalau dia ketakutan, dia akan lari sehingga najisnya itu bukan hanya di satu tempat tapi berceceran di tempat-tempat yang lain sehingga semakin sulit untuk membersihkan. Itu kemudaratan. Atau mungkin ketika dia melihat segerombolan orang mendatangi dia, maka dia akan berusaha menahannya. Ya sudah tahu gimana hukumnya orang kalau sudah kebelet lalu dia berusaha untuk menahan, akan menimbulkan penyakit. Ini juga adalah kemudaratan. Maka dari sini para ulama ya mengambil satu kaidah bahwa tidak boleh seorang itu melakukan ingkarul mungkar, mengingkari sebuah kemungkaran apabila mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari perbuatan-perbuatan zalim yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa misalnya, tidak boleh kemudian rakyatnya melakukan ingkarul mungkar seenaknya. Sebab yang demikian akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghukumi orang-orang yang hendak merubah kemungkaran yang terjadi terhadap penguasanya dengan cara-cara yang keras, dengan melakukan ingkarul mungkar dengan tangan-tangan mereka. Rasulullah alaihi wasallam menghukumi mereka sebagai kaum khawarij. Menghukumi mereka sebagai kaum khawarij. Mengingkari dengan perbuatan. Bahkan di antara kaum khawarij ada yang disebut dengan kelompok Al-Qa'diyah. Kelompok Al-Qa'diyah ini mereka tidak melakukan ingkarul mungkar dengan perbuatan, tapi dengan lisan. Selalu membicarakan kejelekan pemerintah di atas mimbar-mimbar, di khalayak ramai, sehingga menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat yang dikhawatirkan ini akan menimbulkan kerusakan dan menimbulkan kehancuran di kalangan kaum muslimin pada saat terjadi peperangan dan saling bunuh-membunuh di antara mereka. Inilah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan walihada la yakadu yu'raf ala dhi ta'ifatin kharajat ala dhi sultan illa wa kana fi khurujiha min al-fasadi a'zam min al-fasadi alladhi azalathu. Oleh karena itu, engkau tidak mendapati satu kelompok yang mereka melakukan pemberontakan pada pemerintah atau penguasa, melainkan perbuatan mereka dalam melakukan pemberontakan itu mendatangkan kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan yang dilakukan oleh penguasa. Maka ini termasuk di antara perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu pembahasan ini cukup luas. Dalam masalah ingkarul mungkar, kita diperintahkan untuk lemah lembut dalam mengingkari kemungkaran, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Terkadang kita dianjurkan untuk bersikap keras. Ini semua tentu dikembalikan kepada apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga apa yang kita sebutkan ini cukup insyaallah taala sebagai kaidah-kaidah dasar dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wallahu taala alamus shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.